إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله في dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bulan Ramadan, maka yang pertama kali Allah khususkan bulan Ramadan itu adalah dengan binuzulil Quran, dengan turunnya apa? Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syahrur ramadhan allazi unzila fihil Quran. Kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan padanya Al-Quran. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yamdahu Ramadan, memuji bulan Ramadan, ya, minal ashur atau bainal ashur, daripada bulan-bulan yang lainnya, biinzalil Qur'ani fih, dengan diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadhan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bulan Ramadhan, lalu setelah itu menyebutkan tentang diturunkannya Al-Qur'an. Dan inilah kekhususan bulan Ramadhan, yaitu dengan diturunkannya Al-Qur'an dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, itu secara menyeluruh, kamilatan, secara sempurna. Apa maksudnya? Salasina juz'an, sebanyak 30 juz itu diturunkan pada satu waktu di bulan Al-Quran. Loh, bukannya Al-Quran itu turunnya ayat per ayat, surat per surat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah demikian? Turun selama 23 tahun. Nah, ini kok katanya turun pada bulan Ramadan dalam satu waktu? Jawabannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran terlebih dahulu, indahu, dari sisinya Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ila baitil izz, di baitil izzah, yang mana itu terletak di fissamaid dunia, di langit itu dunia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala turunkan secara sempurna, lengkap 30 juznya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia, namanya Baitul Izzah. Di dunia ada Baitul Haram, Ka'bah. Di langit dunia ada Baitul Izzah. Di langit atasnya lagi, ma'asyarul muslimin, ada Baitul Ma'mur. Nah, Allah turunkan dari sisinya Al-Quran secara sempurna penuh. Naam. Ke langit dunia, Baitul Izzah itu secara sempurna. Adapun dari Baitul Izzah, Allah turunkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu secara bertahap. Apa faedahnya? Banyak. Ketika terjadi masalah, turun ayat tersebut untuk sebagai apa? Bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala dalam permasalahan tersebut. Juga agar manusia itu rindu dengan datangnya Al-Quran. Kapan ini datang lagi? Dan seterusnya. Makanya ketika turun ayat yang terakhir, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Itu ada yang gembira, ada yang sedih. Yang sedih tahu. Ya, turun ayat kesempurnaan, yang lain pada senang. orang-orang yang tahu justru sedih. Kenapa? Karena dengan berakhirnya Al-Quran akan wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turun dari Baitul Izzaq Rasulullah SAW bertahap. Faedahnya banyak seperti tadi. Manusia akan menanti kapan Al-Quran datang dan turun sesuai dengan kondisinya. Ya. Di Makkah terkenal dengan ayat Makkiyah atau surat Makkiyah. Itu belum berbicara ayat-ayat tentang apa? Tentang hukum-hukum, belum. Masih berbicara tentang neraka, surga, dan yang selainnya. Belum berbicara tentang hukum-hukum. Baru di Madaniyah berbicara hukum-hukum sesuai. Ya, hikmah kenapa tidak diturunkan ke Rasulullah SAW secara apa? Langsung. Nah, diturunkan secara bertahap. Demikian pula dengan itu, ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena turunnya satu persatu itu lebih mantap di hatinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada tiba-tiba 30 juz. Manusia juga nanti yang diajari Rasulullah sallallahu juga akan bingung. Langsung 30 juz. Bingung. Tapi dengan bertahap liyuthabbita bihi fuadak. Ini lebih menetapkan hati manusia sedikit-sedikit. Dan demikian pula kita ketika ingin menghafal Al-Quran. Gak bisa tiba-tiba satu surat, gak bisa. 5 ayat, 10 ayat, dan seterusnya. Sebagaimana Allah ajarkan kepada Rasulullah SAW turunnya Al-Quran. Dan banyak lagi hikmah-hikmah kenapa Al-Quran turunnya tidak secara langsung kepada siapa? Rasulullah SAW. Akan tetapi ma'asyaral muslimin, ya, Allah turunkan sempurna itu pada bulan Ramadan. Dan inilah keutamaan dari bulan Ramadan. Nah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau sudah masuk bulan Ramadan sudah Rasulullah sallam fokus kepada Al-Qur'an. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, ringan tangannya. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Kenapa ketika Ramadan Rasulullah SAW lebih dermawan? Karena ketika itu malaikat Jibril datang menemuinya. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan adalah malaikat Jibril ketika bulan Ramadan turun. Fi kulli lailatin, pada setiap malamnya. Untuk apa turun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayudarisuhul Qur'an. Untuk saling mudarosah. Yang namanya mudarosah bukan hanya Rasulullah SAW yang belajar. Kalau Rasulullah SAW yang belajar bahasanya fayudarisuhu. Maka Jibril mengajarinya Al-Quran. Tetapi fayudarisuhu. Mudarosah. Maknanya apa? Maknanya juga malaikat Jibril mengambil manfaat dari duduk bersama Rasulullah SAW sama-sama mempelajari Al-Quran. Dua sisinya mendapatkan. Nah, dua-duanya mempelajari Al-Quran. Fala Rasulullah SAW ajwad. Dan adalah Rasulullah SAW itu lebih dermawan, lebih baik minar rihil mursalah, dari angin yang berhembus. Dan disebutkan oleh para ulama termasuk Asy-Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, ya, sebab kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dermawan, menjadi lebih baik di bulan Ramadan, li'annahu yudarisul Qur'an ma'a Jibril. Karena Rasulullah SAW mempelajari Al-Quran setiap malamnya. Jadi ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seharusnya seorang muslim, seorang mukmin ketika dia di bulan Ramadan memperbanyak qiraatul Quran, mempelajari Al-Quran, harus ada hasilnya. Di antara hasilnya adalah ini. Menjadi seorang yang lebih dermawan. Sebagaimana Rasulullah SAW. Banyak faedah hadis ini ma'asyaral muslim. Di antaranya adalah itu. Seharusnya seorang yang mempelajari Al-Quran, memperbanyak tilawahnya ketika bulan Ramadan dengan Al-Quran, mentadaburinya, merenunginya, harusnya harus ada hasilnya. Apa diantara hasilnya? Dia tangannya semakin ringan untuk berinfak dan memberi kepada sesama kaum muslimin. Harusnya demikian. Dan diantara faedah hadis ini, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebaik-baik mudarasah, pengajaran, majelis dan yang selainnya adalah majelis tentang Al-Quran. Terlebih khusus di bulan Ramadan, lebih fokus dengan Al-Quran. Kenapa? Karena yang dipilih oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah SAW di bulan Ramadan dan dilakukan pada setiap malamnya adalah mempelajari dan membaca Al-Quran. Bukan selainnya. Bukan zikir seperti biasanya. Bukan. Tetapi apa? Al-Quran yang dipilih. Ya. Ini Rasulullah SAW dan juga siapa? Malaikat Jibril. Malaikat terbaik dan juga manusia, Nabi yang terbaik. Memilihnya Al-Quran, ma'asyarul muslim. Ya. Jadi bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulannya untuk Al-Quran. Itu wallahualam bishawab diantara hikmah kenapa Allah turunkan secara sempurna Al-Quran dari sisinya Allah subhanahu wa ta'ala ke Baitul Izzah. Kapan? Di bulan Ramadan. Diantara hikmahnya adalah ini. Agar kita selalu mengingat kalau ketemu bulan Ramadan, ya ingat dengan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW dan Malaikat Jibril datang-datang mempelajari Al-Quran. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun terakhirnya dengan bulan Ramadan tahun ke-11 Hijriah. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai mengkhatamkan 2 kali Al-Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Al-Qur'an. Kalau kita melihat para ulama rahimahumullah jami'a semangat sekali. Bahkan Al-Imam Malik yanfir minad dars. Ya, sudah tidak membuka dars lagi. Fokus untuk membaca Al-Quran. Nah. Demikian pula para ulama yang lainnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Khatam Al-Quran fi kulli yawmain. 2 hari. Atau fi yawmin khatamain. Sehari bisa mengkhatamkan berapa? 2 kali Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya. Mungkin sebagian kita pernah ada yang mendengar hadisnya Abdullah ibn Amr ibn As. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ini adalah orang yang semangat untuk menghafal apa membaca Al-Qur'an. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra' fi kulli syahrin," bacalah setiap bulannya selesai. Ya, ajudu fi nafsi aqwa min dalik. Aku mendapati diriku ini lebih kuat dari itu. Ya sudah, baca sepekan khatam. Aku dapati diriku lebih kuat dari itu, wahai Rasulullah. Sudah maksimal paling cepat 3 sehari khatam. Kalau lebih dari itu 2 hari khatam, sehari khatam, dia tidak mendapatkan faedah. Nah ini kok Imam Syafi'i malah sehari berapa kali? 2 kali khatam. Berarti menyelisih hadis enggak ini? Hah? Menyelisih hadis berarti. Imam Syafi'i loh ini. Kok malah menyelisih hadis. Gimana jawabannya? Jawabannya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini babnya bukan ketika bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan enggak boleh seorang muslim mengkhatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari. Paling cepatnya 3 hari agar dia bisa bertartil, merenungi ayat-ayatnya, mempelajari ayat-ayatnya dan seterusnya. Ya, sebulan sekali cukup. Paling cepat sepekan sekali sudah 3 hari ya paling luar biasanya. Itu di luar bulan Ramadan. Adapun di bulan Ramadan kita dapati para ulama kita demikian. Ya, Qatadah, Al-Aswad, Ibrahim An-Nakhai rahimahumullahu jami'an, apalagi ketika 10 hari terakhir, 3 hari khatam, sehari khatam. Karena memang waktunya bulan Ramadan itu adalah untuk Al-Qur'an. Dan lebih khususnya di waktu malam. Kenapa? Rasulullah SAW dan malaikat Jibril kapan? Di waktu malam. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Setiap malamnya bertemu belajar Al-Quran. Naam. Dan Al-Quran itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah mukjizat terbesarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak mukjizatnya Rasulullah sallam, dari tangannya keluar makanan, mata bulan dibelah menjadi separuh. Banyak mukjizat dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi terbesarnya adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran menjadi yang terbesar? Padahal nabi-nabi yang lain juga mendapatkan apa? Kitab. Iya. Suhufi Ibrahim wa Musa, ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Ya. Semuanya dapat kitab. Tetapi kok kenapa Al-Quran ini menjadi mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW? Karena ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu ya, satu-satunya kitab yang dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bisa untuk dirubah. Kitab yang lainnya bisa dirubah oleh tangan-tangan jahat manusia. Injil yang kita dapati sekarang sudah tidak sebagaimana ketika Allah turunkan kepada Nabi Isa. Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim, dan yang lainnya juga demikian. Tidak lepas dari tangan-tangan jeleknya manusia-manusia yang buruk untuk merubah kitab-kitab tersebut. Adapun Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna lahu lahafidhun. Kita langsung yang akan menjaga Al-Quran. Makanya Al-Quran sampai hari kiamat kelak, ma'asyarul muslimin, tidak akan pernah berubah satu huruf pun, bahkan satu harokat pun. Tidak akan pernah. Akan selalu sama. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin sampai hari kiamat akan selalu sama, tidak akan berubah satu huruf pun, bahkan satu harokat pun, bahkan satu titik pun. Tidak akan pernah berubah. Karena Allah yang menjamin, wa inna lahu lahafidhun, kita langsungnya akan menjamin Al-Quran, kita yang menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala memerintahkan kita untuk membacanya. Karena Al-Quran ini tidak akan berubah, akan tetapi kelak pada hari kiamat akan terangkat dari muka bumi. Tiba-tiba di hati manusia hilang. Di mushaf-mushaf hilang. Kata Ibnu Mas'ud dalam asar yang sahih, ya, Iqra'ul Quran qabla ayyurfa'. Bacalah Al-Quran sebelum Al-Quran itu diangkat di akhir zaman, sampai-sampai manusia membuka Al-Quran, mushafnya sudah tidak ada lagi apa tulisan di dalam mushaf tersebut. Di akhir zaman, ketika manusia berada di atas kerusakan yang sangat parah, bahkan la yuqal hatta la yuqala, di akhir zaman itu sudah tidak disebut lagi nama Allah. Itu sudah tidak ada azan, tidak ada zikir. Manusia panik buka Al-Quran, sudah. Mushafnya sudah tidak ada Al-Qurannya, ma'asyarul muslimin. Tetapi selama sebelum itu terjadi, Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, mukjizat terbesarnya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka seorang muslim, seorang mukmin harus bangga dengan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, yang paling agung, yaitu Al-Qur'an. Harus terus bersama Al-Qur'an di dalam setiap kehidupannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhu Al-Qur'an. Kalau ingin seseorang itu akhlaknya akhlak Qur'ani, maka melihat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Ya. Jadi orang kalau benar sudah mempeng membaca Al-Qurannya, mempelajarinya, merenungnya, outputnya seperti siapa? Rasulullah SAW, akhlaknya baik, dakwahnya lembut, semangat, dan seterusnya. Ini mukjizatnya Nabi Muhammad SAW yang paling besar, yang harus dijaga oleh kaum muslimin, yaitu apa? Al-Quran. Dan bulan inilah momen, waktu bagi kaum muslimin mereka kembali kepada Al-Quran, merenungi Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkhatamkannya. Inilah bulannya, ma'asyarul muslimin. Dan itulah kenapa Allah sebutkan syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran. Agar selalu ingat di bulan Ramadan waktunya Al-Quran, waktunya Al-Quran, waktunya Al-Quran. Dan adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. itu sebab seorang muslim akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asri amdzaliha." Barang siapa membaca satu huruf saja di Al-Qur'an, maka baginya kebaikan, dan satu kebaikan dikali lipatkan menjadi 10. Membaca alif lam mim, lam aqul alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harf, lamun harf, mimun harf, tetapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Seorang muslim duduk alif lam mim, subhanallah, dia sudah mendapatkan 30 hasanatan, sudah mendapatkan 30 kebaikan. Belum tentu kita bisa mendapatkan 30 kebaikan selain dengan Al-Qur'an. Bahkan sehari ini mungkin kita berapa kebaikan bisa dihitung. Ya. Membantu orang di jalan satu kebaikan. Ya. Senyum satu kebaikan, mengucapkan lebih mudah mana daripada mengucapkan alif lam mim. Mudah enggak? Terlalu mudah bahkan untuk mendapatkan 30 kebaikan. Ini mukjizat namanya. Bahkan Al-Qur'an itu ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melihatnya saja itu bisa menjadi sebuah pahala. Kata Al-Imam An-Nawawi dalam Adibyan, ya, al-qira'atul Qur'an minal mushafi wal qira' khairun aw afdalu min minal qira'ah an dhahril qalbi. Membaca Al-Qur'an dari mushaf dengan membaca Al-Qur'an dari hafalan itu lebih afdal, lebih baik kita membaca Al-Qur'an dari mana, mushaf, daripada dari hafalan. Kenapa? Li'anna fihi an-nadhara. Karena membaca Al-Qur'an dari mushaf itu kita ada melihat. Melihat apa? Mushaf. Wa hiya ibadatun matlubah. Dan melihat mushaf itu juga merupakan ibadah yang dianjurkan. Maka membaca Al-Qur'an dengan mushaf, dengan kita melihat Al-Qur'an, mushafnya ma'asyaral muslimin, tajtami'u al-qira'atu wan-nadharu, terkumpul padanya dua kebaikan, membacanya ya iya, melihatnya dan juga iya. Ini Al-Qur'an lebih afdol. Tapi bukan berarti kita tidak menghafal, tetap menghafal, kita simpan di dalam dada kita, karena ada masa-masanya di mana kita tidak sedang membawa mushaf, kita hafal alhamdulillah ketika ngimami juga dan seterusnya. Nah, Al-Qur'an melihatnya ibadah. Mendengarnya ibadah. Iya. Mendengar plus nyimak bawa mushaf double. Makanya Allah perintahkan, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu." Dengarkanlah. Maka apa? Ibadah. Mendengarkan Al-Qur'an apa? Ibadah. Sambil megang mushaf menyimak double ibadah. Ini Al-Qur'an ma'asyaral muslimin. Mendengarnya ibadah, melihatnya ibadah, membacanya sudah jelas ibadah, merenunginya, mentadaburinya, mempelajari tafsirnya ibadah lagi. Semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an hiya ibadatun matlubah, itu adalah ibadah yang dianjurkan. Ini mukjizat namanya Al-Qur'an. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Semua yang berkaitan dengan Al-Qur'an ini apa? Ibadah. Makanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat semangat sekali meneruskan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada tabi'in. Tabi'in kepada atba'ut tabi'in terus sampai zaman kita ini. Sampai tertuliskannya Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an itu riwayatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Sudah tidak ada kemungkinan kedustaan di dalam periwayatan Al-Qur'an, pasti benar sudah. Terus. Dan itu bukti penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an. Sungguh indah sekali Al-Quran, ma'asyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Dan orang-orang yang hatinya itu baik, hatinya lembut, ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, air matanya mudah sekali untuk menetes. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam, dan panjangnya Rasulullah sallam sholat malam enggak usah ditanya lagi, sangat panjang sekali. Pernah suatu malam sholat malam yang dibaca hanya satu ayat saja. Yuraddiduha, diulang-ulang ayat itu. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "In taghfir lahu wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduk." Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Wa baka, nangis Rasulullah SAW baca ayat itu. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, kalau engkau azab mereka, mereka adalah hambamu. Pantas untuk engkau azab. Kita hamba Allah sudah. Allah mau seperti apakan kita, itu hak Allah. Ibaduna, kita adalah hambanya Allah. Ibadullah, nahnu ibadullah, kita itu hambanya Allah. Mau diadab sudah. Dan kita memang pantas. Betapa banyak nikmat-nikmat yang kita tidak syukuri. Jangankan syukuri, untuk menghitung, mengingatnya saja, kita lalai. Nikmat Allah sangat banyak kepada kita. Maka ketika kita diadab karena tidak syukur terhadap nikmat, itu memang hak Allah sudah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang membuat Rasulullah SAW menangis dan mengulang ayat tersebut, wa in taghfir lahum, dan ketika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim, engkau lah yang maha perkasa. Tanpa mengadab pun semua hambanya tahu bagaimana kerasnya adab engkau yang maha berkuasa, maha perkasa, al hakim, yang maha bijaksana, yang maha penuh hikmah. Jadi ketika kita tidak diadab, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karena kebijaksanaannya siapa? Allah. Karena hakimnya Allah, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Nangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati mengangkat kedua tangannya ketika membaca. Fudail bin Iyad rahimahullah, dulunya seorang qutta'ut tariq, perampok begal. Ditakuti oleh semua orang. Pokoknya jangan lewat jalan ini, ada Fudail. Tukang rampok, begal. Takut sudah. Suatu ketika mendengar seorang jariah, wanita kecil membaca ayat. Alam ya'ninil ladhida amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum datang, belum tiba waktunya bagi orang-orang mukmin, an takhsha'a qulubuhum, untuk takut tunduk hati mereka li zikrillah, untuk zikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Ketika itu al-an ya Rabb, sekarang langsung tobat dengan sebab mendengar ayat itu. Maka Fudail bin Iyad menjadi orang yang sangat-sangat bersedih ketika membaca Al-Quran. Wakanat kira'atuhu hazinah ka'annahu yukhatibun nas. Maka ketika menjadi imam, Fudail bin Iyad rahimahullah, itu hazinah bacaannya, qiraatuh itu bacanya sangat menyedihkan. Orang akan menangis dibawa di belakang beliau, bersedih, teringat seakan-akan sedang membacakan ayat itu kepada manusia, sedang ajak bicara. Belum tibalah saatnya. Dan celakanya ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, atau mengherankannya lagi, menakjubkannya lagi, putra beliau yang bernama Ali bin Fudail bin Iyad itu sering pingsan dengan sebab bacaan siapa? Ayahnya Fudail bin Iyad. Berapa kali pingsan. Dan Fudail sengaja kalau tahu anaknya belajar di belakang, bacanya ayat-ayat yang bukan tentang adab, tentang siksaan Allah. Tapi kadang kan yang namanya manusia telat, mungkin tidak tahu kalau anaknya berada di belakang. Bacanya cuma alhaakumut takatsur sampai ya. Aljahim tsumma latarawun nahal jahim. Engkau benar-benar akan melihat neraka jahanam. Pingsan. Lama dibangunkan. Ayahnya menyesal, Fudail bin Iyad. Seandainya aku tahu engkau berada di belakangku, saya tidak akan baca ayat itu. Berkali-kali pingsan, bukan satu dua kali, berkali-kali. Bahkan ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, saking takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, bapak dan anak tersebut, Ali meninggal wafat di belakang ayahnya ketika ayahnya membaca ayat walau tara id wuqifu, seandainya kalian melihat ketika orang-orang kafir itu berada di depan neraka, mereka mengatakan ya laitana nurad, seandainya ya Allah kita bisa kembali, jatuh langsung wafat tubuh fiya rahimahullah, anaknya meninggal dengan sebab membaca Al-Quran. Itu saking takutnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka seorang yang hatinya khashian lillah, takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya lembut ketika membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an, matanya akan meneteskan air mata, bahkan bisa karena saking takutnya sebagaimana yang terjadi dengan Ali ibn Fudail ibn Iyad rahimahumullah, sampai pingsan dan mati. Ini terjadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena takutnya seseorang terhadap Al-Qur'an atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling terbesar, sampai bisa membuat orang menangis bahkan mati karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan Al-Qur'an ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagai pengingat bahwasanya syahrul Ramadan adalah syahrul Qur'an, yang kita harus benar-benar kembali kepada Al-Qur'an, membacanya, merenunginya, mendengarkannya ma'asyaral muslimin. Mudah-mudahan dengan itu kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dermawan, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk kita bahwasanya kita diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukjizat yang paling besar, yaitu Al-Qur'an. Dah, enggak usah mencari yang lain, kebal, karomah, cukup Al-Qur'an dijaga. Ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, jadi wali dengan sebab mengajarkan dan belajar Al-Qur'an. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan, itu murni dari kami pribadi dan juga dari syaitan. Semoga Allah senantiasa mengampuni kita. Al-haqqu minallah, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila huna wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, hafizakumullah.